Wong saiki lho. Allahu Akbar itu enggak cuma di masjid. Di jalan-jalan nih Allahu Akbar. Allahu Akbar ini saiki sak dalan-dalan. Allahu Akbar sekarang enggak cuma dipakai takbirnya salat saja. Demo lho pakai Allahu Akbar. Saya tuh sering ngisi ngaji di Mapolres, walaupun saya enggak masuk dai Kamtip Mas, tapi dai nasional. Saya sering ngaji bareng sama bapak-bapak polisi, sering dapat curhatan. Pak Kiai, saya itu jengkel sama orang-orang demo. Emangnya kenapa? Udah tahu kan yang mengamankan demo itu kami para polisi, yang menjaga demo itu kami para polisi. Lah mereka teriak-teriak takbir Allahu Akbar, melempari batu ke polisi koyok balang jumroh. Lah orang lempar jumroh itu kan simbol melempar setan. Apa dikira kita ini setan? Ya tak jawab. Nah, sampean rumah saya dadi setan apa ora? Kowe guyu tau ketilan kayak gitu. Nah kalau sampean muslim yang demo sana muslim, sana Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya jawab saja nyantai. Sami Allahu liman hamidah. Selesai. Maaf ya, orang sholawatan yang jelas-jelas muji Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ahno. Muji Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ahno. Senengane muji Syahrini. Muji Vanessa Angel. La haula wala quwata illa billah. Ya karena Ibu Bupati tadi, Pak Kapolres juga sempat nyinggung berita hoax. Kan pernah viral kemarin, sempat viral berita hoax. Berita bohong, fitnah. Katanya ada 7 kontainer surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk pasangan tertentu. Itu bohong. Viral, tapi masih kalah viral dengan yang sekali coblos 80 juta. Aku yang mikir, apem kok larang meneh. Bahane tok opo anjene. Lah pengen datanya komplit takok Pak Sunardi, apal ge. Nah, itu kasusnya kan di Polda Jatim gitu. Berarti Pak Sunardi apal. Coba ngomong ono sing 20 juta berarti. Ya Allah ya Karim. Lu mau saiki muji Kanjeng Nabi lo dibitah-bitahno. Senengane muji. Ya gue mau sehari ini Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi, Tasaros Malang. Rapal piye wong anak buah kok. Ziarah kubur disirik-sirikno, jare nyembah patok, nyembah patok. Sing nyembah patok ya sapa? Mulane itu sekali-kali melok lek ana wong ziarah kuwi iki nyembah apa kuwi? Poplak mbok jadi terus-terusno. Ya Allah, ya Allah. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, mencakup semuanya, menaungi semuanya. Tidak ada perbedaan ras. Gak ada perbedaan suku, tradisi, budaya. Agama Islam agama yang anti kekerasan, anti radikalisme, anti ekstremisme, anti terorisme. Agama yang sejuk, damai. Sesungguhnya itu yang diproklamirkan oleh Rasulullah. Maka namanya Islam, artinya berserah diri. Islam artinya keselamatan. Islam artinya kedamaian. Agama yang penuh kasih sayang. Tuhannya Allah yang Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Islam seperti itu. Lah sekarang kayaknya dianggap kalah keren sama yang berani petentengan. Kalau enggak berani petentengan kurang afdol. Kalah keren sama yang rainya angker-angker itu. Pokoknya ini gak wani tampil raine angker, kereng sangar, dianggap gak islami. Mulanya sing rapate angker, saya ini doma cak angker. Jenggot dimu dawa, padahal jenggotnya mau rolas. Ini orang Arab ya pantas, kau petel, ketok ganteng, ketok gagah. Nah, jenggotmu mau rolas. Ketara angin itu, yiri. Ya karena dia menganggap bahwa wes pokoknya nginggo jenggot, jubahan, sorbanan kaya Kanjeng Nabi. Nah kok lali dia ini Abu Jahal yang ngono kuwi. Ya jubahan, jenggotan, ya sorbanan. Lha lak padha beda, jubahan, sorbanan, jenggotan, wajahnya cerah, indah, sumeh, ajer, berseri Kanjeng Nabi. Jubahan, sorbanan, jenggotan, wajahe angker, kereng Abu Jahal. Ra iso guyu Abu Jahal. Ngapunten, ngapunten, ngapunten, ngapunten. Ini gak ngono jarene gak iso mlebu swarga. Padahal lek panjenengan teliti Al-Qur'an, Allah nek potong amurang ira kober, ira kober. Takake matenge wae. Menurut Al-Qur'an, siapa yang layak menghuni surga? Sopo sing pantes manggon swarga? Maaf. Apakah orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDII atau orang FPI atau organisasi apalagi? Yang pantas mlebu swarga, apakah wong PKB, wong P3, PBB, Gerindra, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, Berkarya, Nasdem, PKS, Perindo, PSI, rapal piye ngapa pemilu kok rapal ya. Warga negara yang baik. Sing pantas mlebu swarga ya. Apakah pendukungnya Pak Prabowo atau pendukungnya Pak Jokowi? Standarnya bukan itu, Bro. Menurut Al-Qur'an bukan itu standarnya. Al-Qur'an dengan tegas bikin undang-undang, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia, anak siapapun, apapun latar belakang, apapun status sosialnya, apapun ormasnya, apapun partainya, siapapun calon presidennya, asal bertakwa, surga tempatnya.